setia dalam bercinta. Sesuciku hanya padamu. Walaupun ada berjuta bintang, hanya satu bintang yang ku punya. Janganlah kau ragu dan bimbang, cintaku hanya padamu. Padamu sayang, hanya itu yang ku pinta. Cinta suci sepenuh jiwa. Mari bersama kita nyanyikan alunan melodi cinta. Kita nikmati bersama, kita lakukan bersama. Setelah hatiku kau tawan, aku bagai bunga.